cinta yang pernah katong jalani. Mungkin ini sudah jalan perkata. Itu akan semoga ale bahagia. Lampu lima yang jadi saksi, kisah cinta yang terakhir antara Ali dan Beta. Nona, mungkin ini sudah jalan perkata. Betinta dan kebanya lain nona. Sana ale sing jujur dan Beta di sini. Di sini ale yang Beta sayangi. Mengapa ale nona ragu lagi? Ini yang terakhir yang Beta cinta, yang Beta sayangi. Cinta yang pernah katong jalani, mungkin ini sudah jalan perkata. Beto akan semoga ale bahagia. Lampu lima yang jadi saksi, kisah cinta yang terakhir antara Ali di Beta. Nona, mungkin ini sudah jalan perkata. Betinta dan kebanya lain nona. Yang terakhir. beta cinta, yang beta sayangi. Yang beta sayangi.